Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 28 Maret 2022 bertepatan dengan malam ke-26 di bulan Syaban 1443 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini Allah mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita dari Jeneponto di Sulawesi Selatan. Maka pembicara datang dari Sumatera Barat bertemu dengan saudaranya di Jeneponto, yang mana tujuan pembicara datang ke sini untuk menziarahi saudaranya karena Allah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan bahwa seseorang anna rajulan yazuru akhahu fi qaryatin ukhra. Seseorang akan menziarahi saudaranya di tempat yang lain. Fa arsalallahu al-malakan fi madrajatihi. Maka di saat orang ini hendak keluar dari desanya untuk menziarahi saudaranya, maka Allah mengutus malaikat untuk menanyakan apa yang terjadi dengan seorang muslim yang keluar dari desanya karena berziarah kepada saudaranya muslim yang lain. Maka dikatakan oleh malaikat, aina turid, mau pergi kemana kamu? Hendak pergi kemana? Dikatakan oleh seorang muslim di sini, sa'azuru akhon li fi qaryatin ukhra. Aku akan mengunjungi saudaraku di negeri yang lain, di tempat yang lain. Maka kemudian ditanyakan lagi oleh malaikat, halaka amwalun tarubbuha? Apakah engkau pergi ke tempat tersebut, ke tempat saudaramu yang disebutkan tadi, untuk tujuan tender, untuk tujuan bisnis? Ada pengelolaan dari harta di antara kalian? Qala la wallah, azuru akhon li mahabbatan lillah. Tidak, demi Allah, bukanlah saya keluar dari negeri ini menziarahi saudaraku karena tujuan bisnis tender, bukan, tetapi karena kecintaan aku kepada dia karena Allah. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Ana Rasulullah, aku malaikat utusan Allah, menyampaikan kepadamu sekarang, bi annallaha yuhibbuk kama ahbabtahu fihi. Maka ketahuilah bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah tadi. Maka ya ibadallah, pembicara datang dari Sumatera Barat, alhamdulillah bertemu dengan saudaranya di Sumatera, di Sulawesi Selatan, dan di berbagai tempat, yang mana tujuan pembicara datang bukan untuk tujuan bisnis ataupun tender, namun untuk tujuan kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka semoga kecintaan ini terus mengakar di antara kita, sehingga kecintaan kepada Allah ini, selain tadi keutamaannya di dunia, Allah akan mencintai kita, maka akan merebak di hari akhirah, dengan kita akan bersama dimasukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibn Malik Di saat seorang datang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, maka bertanya seseorang, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, hal qad ista'adta, apakah kamu telah mempersiapkan amal-amal kamu untuk hari kiamat sehingga kamu menanyakannya? Maka dijawab, la, walakin uhibbullah wa rasulah. Tidak, tidak siap dengan amalan-amalan, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anta ma'aman ahbab, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai di surga. Hadis ini telah datang penjelasan di riwayat dari Anas ibn Malik. Ma farihtu ba'da au ma farihtu mundu aslamtu bihadal hadis. Maka aku tidaklah senang mendengarkan hadis-hadis Nabi setelah aku masuk kepada Islam kecuali hadis ini. Di mana Nabi mengatakan, katanya, anta ma'aman ahbabta, kamu seperti orang-orang yang kamu cintai di dunia. Maka aku sangat senang mendengar hadis ini, li'annani uhibbu Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa sa'adkhulul jannah ma'ahum walau la astati'u an a'mal syai'an. Maka aku sangat bahagia dengan hadis ini, karena Nabi mengatakan, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai di surga, dan aku mencintai Nabi, dan aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar, dan aku mencintai Utsman, maka aku akan bersama mereka, orang-orang yang mulia di sisi Allah ini, padahal aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena kecintaanku kepada mereka, Allah akan menggabungkan aku kepada surga. Maka di sini, ya ibadallah, permasalahan ziarah dari seorang muslim kepada muslim yang lain, yang tidak kenal nasab, yang tidak dikenal, bahkan tidak pernah berjumpa sebelumnya, namun karena diikat oleh rasa cinta karena Allah, seakidah dan semanhaj, maka menyebabkan di dalam hadis tadi di awal, kita dicintai oleh Allah. Dan juga yang paling puncak, kita akan masuk kepada surga bersama. Maka permasalahan mencintai karena Allah, permasalahan yang sangat besar. Dan bisa jadi kecintaan karena Allah ini lebih daripada sekedar kecintaan kita kepada saudara kandung kita. Karena kecintaan yang berlandaskan karena Allah tadi menyebabkan Allah cinta kepada kita dan akan memasukkan kita bersama kepada surga dengan orang-orang yang dicintai, maka the old friend, the best friend, teman yang kental, yang mana pertemanan ini disebabkan karena kecintaan kita kepada Allah, karena semanhaj dan seakidah dan seiman, itu lebih kuat, lebih kental persaudaraannya dari bahkan saudara-saudara kita yang keluar dari rahim-rahim ibunda kita. Maka pepatah Arab mengatakan, rubba akhin laka lam talidhu ummuk, rubba akhin laka lam talidhu ummuka. Maknanya, bisa jadi ada sahabat, ada the old friend, ada the best friend, teman kental yang seia sekata membantu di dunia dengan tujuan karena Allah, mencintai karena Allah, seakidah, sepemahaman, semanhaj, maka bisa jadi kecintaan mereka lebih daripada kecintaan saudara kandung yang keluar dari rahim ibunda kita. Maka kita memohon kepada Allah dari mukaddimah tentang ziarah kita kepada kalian, Allah pupuk rasa cinta kita di antara kita, yang pada hakikatnya kita tidak saling mengenal, namun kita menjadi saling mengenal dan keeping smile di antara kita, saling memberikan wajah yang berseri dan juga nata'awanu alal birri wa taqwa, di antara kita saling tolong menolong dalam ketakwaan, maka insyaallah kita akan bertemu di surga karena ziarah dan karena kecintaan kita dikarenakan Allah jalla wa ala. Masih banyak pembahasan tentang permasalahan keutamaan mencintai karena Allah, namun pembahasan kita seperti tertulis di tema kajian apa? Bertamasyah. Hah? Bertamasyah di taman-taman surga. Ada haknya ya. Bertamasyah di taman-taman surga. Maka karena itulah inti pembahasan kita, bertamasyah di taman-taman surga, maka kita cukupkan pembahasan tadi tentang keutamaan persaudaraan yang dijalin karena Allah jalla wa'ala. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah dan Rasulnya telah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu seperti apa yang ada sekarang kita ini. Maka telah datang hadis dari berbagai jalan. Yang pertama datang dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, an ba'di ashabi rasul, an ba'di ashabina, an ibni Abi Najih, an Mujahid, an ibni Abbas. Maka berkata Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kila ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaku dzikr. Berkata Nabi kita di hadis Ibnu Abbas, "Jika kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah padanya, maka singgahlah padanya, maka ambillah apa yang ada pada taman-taman surga tersebut." Dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Berkata Rasulullah, hilaku dzikr, lingkaran-lingkaran menuntut ilmu, majlis-majlis ilmu di masjid-masjid yang ada kita sekarang ini. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas seperti tadi saya sebutkan sanadnya, an ba'di ashabina, an ibni Abi Najih, an Mujahid, an ibni Abbas, maka sanadnya dhaif karena ada rajul mubham. Namun telah datang dari sahabat yang lain, yang kedua dari Anas, yang diriwayatkan ashabu sunan, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sanad Muhammad ibnu Thabit al-Bunani, dari bapaknya Thabit ibnu Aslam al-Bunani dari Anas, maka sama lafadznya. Jika kalian mendapati taman-taman surga, maka duduklah, maka singgahlah, karena taman-taman surga itu banyak sekali faedahnya. Maka disebutkan di sini, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Maka di sanadnya di sini ada Muhammad ibnu Thabit al-Bunani, dhaif. Maka ada dua jalan yang dua-duanya dhaif. Kemudian datang jalan yang ketiga dari Abi Hurairah. Dikeluarkan ashabu sunan dari Humaid al-Makki, dari Atha ibn Abi Rabah, dari Abi Hurairah. Maka jalan yang ketiga ini pun dhaif karena Humaid al-Makki majhul. Dan di sana ada riwayat juga dari Jabir ibn Abdillah dan dari Abdillah ibn Umar. Maka semuanya datang dari lima sahabat. Dari lima sahabat. Yang semuanya menceritakan dari Nabi, barang siapa yang mendapati taman-taman surga, maka duduklah, maka ambillah faidah padanya. Dikatakan, apa itu taman surga ya Rasulullah? Majalisul ilm. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Dia adalah lingkaran-lingkaran manusia dalam menuntut ilmu, yang mana padanya ada pemberi ceramah ataupun guru yang memberikan ilmu, dan ada padanya para santri ataupun kaum muslimin yang menuntut ilmu. Maka hadis ini datang dari 5 sahabat, naik kepada derajat sahih li ghairi, seperti disahihkan pula oleh muhaddithun era now, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di sahihahnya mensahihkan hadis ini. Dan itu yang zahir juga dari Syekh kami Mukbil di ceramah-ceramahnya. Maka setelah kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis ini, karena manhaj kita adalah manhaj muhaddisin di dalam memberikan ceramah dan pelajaran. Mengetahui kedudukan hadisnya sahih dahulu, baru setelah itu mengambil faidah-faidah atasnya. Maka faidah dari hadis ini barakallahu fikum yang sahih datang dari 5 sahabat ini, pertama, kewajiban menuntut ilmu. Mana dalil kewajibannya? Berkata Nabi, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u. Kalimat farta'u dari segi i'rab, fi'lun amr, memberikan makna wajib di ilmi usul. Maknanya farta'u, maka singgahlah, maka duduklah jika kalian mendapati majlis-majlis ilmu. Maka menandakan jika kita mendapati masjid-masjid yang ada di sekitar kita, kemudian ada pengumuman, nanti malam akan ada pengajian di Masjid Al-Fulani. Dan diketahui bahwa yang mengisi kajian Ahlu Sunnah bukan kelompok Khawarij dari ISIS dan yang lainnya yang ujung-ujungnya mengajak kepada terorisme, kepada radikalisme, membuat bom bunuh diri dan mengkafirkan pemerintah, bukan ini. Ini tidak boleh didatangi. Namun jika pemberi materi Ahlu Sunnah dan mengajak kepada manusia kepada kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah, maka oleh sebab itu datangilah. Maka wajah pendalilan di sini, jazakallahu khair, Allahi barik fi. Maka pendalilan di sini adalah kewajiban bagi seseorang yang mengetahui ada majlis-majlis ilmu di masjidnya, maka di sini menjadi pendalilan wajib bagi kita asalnya untuk menuntut ilmu. Hadirilah, kata Nabi, taman-taman surga itu. Maka perintah ini menjadi pendalilan tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i. Dan untuk pendalilan menuntut ilmu syar'i telah datang hadis yang lebih description, lebih jelas, lebih tegas. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 sahabat, dari Anas ibn Malik dan dari Abu Sa'id al-Khudri. Hadis Anas ibn Malik datang dari lebih 10 jalan. Bahkan As-Suyuti mengatakan, aku mendapati 50 jalan. Meskipun semuanya dhaif, namun bisa naik kepada sahih li ghairi. Dan hadis Abu Sa'id al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari jalan Atiyah ibn Sa'id al-Aufi dari Abi Sa'id, maka Atiyah dhaif, mudallis. Maka dari 2 jalan sahabat ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka dari 2 hadis ini yang dua-duanya sahih, menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini yang asalnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah, seperti di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Maka tidaklah, kata Allah, aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini asas penciptaan jin dan manusia. Lalu bagaimana beribadah? Bagaimana melaksanakan salat? Bagaimana melaksanakan ibadah yang benar dari puasa Ramadan, salat berjamaah, melaksanakan haji wal umrah, membayar zakah, dan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam Islam ini, bagaimana cara memahaminya? Dengan menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu, kenapa tadi di dalam 2 hadis menuntut ilmu itu adalah wajib. Hadis yang pertama tadi, jika kalian mendapati majelis-majelis ilmu, maka wajib bagi kalian untuk turun kepadanya, singgah kepadanya, Dan hadis yang kedua saya sebutkan tadi, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan maknanya juga kaum muslimat. Maka dari dua hadis ini menjadi pendalilan menuntut ilmu itu adalah wajib. Kenapa tadi kita sebutkan wajib? Karena kita diperintah untuk beribadah, asas dari penciptaan kita untuk beribadah. Dan ibadah itu tidak bisa diterima kecuali dengan keikhlasan kepada Allah. Dan syarat yang kedua, mengikuti sunnah Nabi. Maka keikhlasan kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi tidak bisa terpenuhi kecuali dengan menuntut ilmu. Dari sinilah terjadi synchronization. Kenapa menuntut ilmu itu adalah wajib? Karena kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah tidak diterima kecuali ikhlas. Seperti Allah berfirman, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah secara ikhlas, hanya kepadanya, bukan untuk sesembahan yang lainnya. Dan juga Allah berfirman, wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Maka tidaklah diperintah seluruh kaum muslimin untuk beribadah kecuali ikhlas ibadah kepada Allah. Maka tidak sembarang ibadah. Maka jika dikatakan mereka di sana orang-orang Hindu melaksanakan peribadatan kepada dewa-dewa yang mereka yakini. Mereka meyakini orang Hindu bahwa alam raya ini mereka menyebutnya Mayapada diciptakan oleh dewa Shiva yang tangannya empat. Dan dilindungi Mayapada ini oleh dewa Wisnu yang bertriwikrama menjadi raksasa yang besar dan menjadi avatar kepada Krishna yang berwarna biru. Dan mereka meyakini bahwa dewa api adalah Brahma, dewa Bayu adalah dewa angin, dewa Aswin adalah dewa penyembuhan, dan dewa-dewa yang lainnya. Jika kita rujuk keyakinan ini dari mana? Dari hasil karya pujangga yang menulis kitab Mahabharata. Pujangga menulis kitab karya sastra yang masterpiece, yang karya sastranya paling baik pada zamannya. Kemudian disebutkan ada dewa Wisnu, dewa Indra, dewa Halilintar, dewa Indra, dewa Surya, dewa Matahari. Kemudian diyakini bahwa mereka adalah ada dan mereka disembah. Maka ini kita katakan, apakah ini ibadah yang benar? Tidak. Mereka beribadah tetapi ibadah yang salah. Maka kaum muslimin diciptakan oleh Allah untuk beribadah, namun beribadah yang hak, yang la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala saja. Apa itu? Maka di sini, di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa pertama dari dua hadis ini wajib bagi kita untuk turun dan singgah kepada majlis-majlis ilmu yang dikatakan oleh Nabi biriyadil jannah, taman-taman surga. Jam berapa Isya? Sudah masuk? Masih berapa? Masih lama. Maka di sini kami ingin menjelaskan, selain kita mengetahui dari hadis ini bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, maka di sini disebutkan juga dengan lafaz majlis-majlis itu dinamakan dengan Riyadul Jannah. Maka disebutkan oleh Nabi, singgahlah kepada taman-taman surga. Disebutkan oleh para sahabat, apa itu taman surga ya Rasulullah? Riyadul Jannah itu apa? Kata Nabi, majlis-majlis ilmu. Bahwa Riyadul Jannah, taman-taman surga adalah majlis-majlis ilmu. Maka di sini disebutkan oleh Nabi sebagai taman-taman surga. Maka ini pujian kepada majlis-majlis ilmu bagaikan taman-taman surga. Karena orang-orang yang duduk pada taman-taman tersebut akan dikatrol oleh Allah dengan mudah masuk kepada surga. Karena majelis-majelis ilmu akan menyebabkan pemilik ilmu tersebut dikatrol kepada surga dengan mudah. Seperti pendalilannya di dalam surat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah mereka para ulama. Orang-orang yang mempunyai ilmu. Baik mempunyai ilmu seperti pengajar ataupun yang mempunyai ilmu mereka yang belajar seperti sekarang. Maka orang yang paling takut kepada Allah orang-orang yang berilmu. Dan disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah. Orang-orang yang takut kepada Allah orang-orang yang berilmu itu. Rasa takutnya menyebabkan mereka masuk kepada surga adn. Maka Allah berfirman di akhir surat Al-Bayyinah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalika liman khasyya rabbahu. Maka disebutkan di dalam ayat ini surga Aden yang mengalir padanya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas kenikmatan Allah. Untuk siapa? Dzalika liman khasyya rabbahu. Maka pahala surga Aden ini untuk mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Dan siapa orang yang paling takut kepada Allah? Mereka orang-orang yang berilmu sesuai ayat Allah tadi. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Dan yang mengajari ilmu. Maka di sini kenapa dikatakan majelis ilmu itu riyadul jannah? Taman-taman surga dipuji oleh Nabi dengan penuh keindahan. Taman-taman yang menyebabkan orang-orang yang duduk sekarang ini kelak masuk surga. Dengan pendalilan tadi. Bahwa yang hadir di sini menuntut ilmu akan takut kepada Allah. Dan balasan orang-orang yang takut kepada Allah surga Aden. Di dalam surat Al-Bayyinah tadi. Dan lebih description lagi. Datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang seseorang itu meniti jalan untuk menuntut ilmu, mencari majelis-majelis ilmu, kemudian dia mendapati majelis ilmu dan duduk padanya dan terus belajar, maka di sini dia akan dimudahkan untuk masuk kepada surga. Maka ini dari penjelasan hadis ini juga. Dari lafaz riyadul jannah. Maka keutamaan dari majelis-majelis ilmu disebutkan oleh Nabi taman-taman surga. Karena menyebabkan orang-orang yang duduk di majelis ini kelak akan mudah untuk masuk kepada surga. Dan juga barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis ini. Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Dikatakan majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu. Dikatakan hilaku zikr. Kumpulan manusia yang ada padanya pengajar, penceramah, dan ada padanya santri-santri penuntut ilmu. Di mana terjadi padanya simbiosis mutualisme. Terjadi gayung bersambut. Antara guru yang mengajar mentransfer knowledge, ilmu. Dan santri-santri dan para pengunjung yang mengabsorpsi dari ilmu yang ditransfer oleh gurunya. Maka terjadi simbiosis mutualisme di masjid ini. Antara guru, antara penceramah, antara ustaz dengan para pendengar, para penuntut ilmu, para santri. Dan simbiosis mutualisme ini tidaklah kecuali dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang sangat besar. Apa itu? Sebaik-baiknya dari kalian kaum muslimin. Maka ya ibadallah, wahai kaum muslimin, jika kalian ingin masuk kepada predikat pujian Nabi, best of the best from the muslimin, kaum muslimin yang paling baik, core of the core from the muslimin, dari kaum muslimin yang paling kuat Islamnya, apa itu? Melaksanakan dua tadi. Bersimbiosis mutualisme, ima dia sebagai pengajar jika dia mempunyai ilmu. Karena syarat mengajar harus mempunyai ilmu. Karena syarat berdakwah harus mempunyai ilmu. Sesuai ucapan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdakwahlah wahai para dai bil hikmah, dengan ilmu. Dan buatlah ceramah-ceramah yang al mau'idah al hasanah, yang baik, bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari hadis-hadis yang sahih dengan sanad-sanad yang sahih. Dan jika berjidal, jika ada yang bertanya ataupun yang mengomentari, maka dijelaskan. Berjidalah dengan baik, bukan debat kusir dan sebagainya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa seorang dai harus mempunyai ilmu. Maka kembali kepada permasalahan, barang siapa dari kaum muslimin yang paling baik, maka dia itu terjadi simbiosis mutualisme pertama antara guru yang mentransfer ilmu dan santri ataupun murid yang menerima ilmu, mengabsorpsi ilmu. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum maknanya core of the core from the muslimin. Sebaik-baiknya intisari dari kaum muslimin yang paling mulia, mereka yang bersimbiosis mutualisme di dalam satu majelis. Maka inilah pujian Nabi atas majelis yang ada pada kita, di mana ada pembicara yang mentransferkan ilmu dan ada yang menerima ilmu dari para santri ataupun orang-orang yang duduk di majelis menerima ilmu, absorption dari knowledge. Maka kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah kerjasama dari tim di masjid yang memberikan ilmu. Wa'alamahu itu maknanya memberikan ilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian kaum muslimin orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajari ilmu. Maka ini juga dari penjelasan hadis ini. Kenapa Nabi memuji dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga? Dan kenapa diperintah agar farta'u, singgahlah? Menunjukkan bahwa keagungan ada pada duduk di masjid-masjid ini. Maka Allah merahmati orang yang membangun masjid ini dan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala-pahala yang besar. Dan Allah jadikan masjid ini masjid yang diberkahi dengan dijadikan sholat berjamaah dan majelis-majelis seperti sekarang ini. Maka dari keutamaan hadis ini juga, barakallahu fikum, celaan kepada mereka, orang-orang yang tidak mau untuk hadir di majelis ilmu karena sibuk dengan dunia. Karena Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kamu mengetahui di masjid ini, di masjid misalnya Nurhani di Jeneponto ini ada pengumuman disebarkan untuk menghadiri majelis ilmu, maka kita mengatakan kepada saudara kita, ayo akhi, ikut belajar. Taman-taman surga, kata Nabi, farta'u, singgahlah. Maka dia mengatakan, afwan ya akhi, hari Senin seperti sekarang sampai Jumat, this time to make money. Aku businessman, this time to make money. Aku sibuk, afwan. I'm sorry, sibuk. Untuk membuat uang. Oh gitu, jadi ya sudah. Ternyata ada kajian malam Ahad, hari Sabtu dan Ahad, malam libur. Maka kita umumkan lagi, di masjid itu pun ternyata ada kajian Sabtu dan Ahad. Apa jawabnya karena memang malas? Aduh ya akhi afwan, Sabtu dan Ahad adalah weekend, this time for family, untuk keluarga, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke mall, sibuk juga. Lalu kalau sibuk, this time for business, to make money, The time is money. Dan weekend the time for family, putar-putar di mall. Maka kapan mau belajar? Maka kapan memenuhi perintah Nabi? Jika kalian ada pada kalian masjid-masjid untuk menuntut ilmu, maka singgahlah teman-teman surga itu. Maka di waktu-waktu pekerjaan dikatakan to make money, business, sibuk, busy. Dan di waktu libur, this time for family. Maka kapan menuntut ilmu? Maka orang-orang yang seperti ini tercela karena dia mengetahui tempat menuntut ilmu, namun dia enggan untuk menuntut ilmu. Maka ketamakannya kepada dunia menyebabkan dia masuk kepada ayat Al-hakumut-takatur hatta zurtumul maqabir. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang sibuk mengumpulkan pundi-pundi uangnya. Tidak peduli ada kajian di sebelahnya, tidak peduli ada tempat untuk menuntut ilmu, tidak peduli. Al-hakumut-takatur, tersibukkan to make money. Maka akhirnya kapan mereka akan sadar? Hatta zurtumul maqabir, sadar di saat dirinya dalam keadaan dipanggul di keranda, kemudian dimasukkan ke liang lahat, maka mulutnya yang lapar dari kenikmatan-kenikmatan dunia dan mengumpulkan pundi-pundi dunia itu akan disadari di saat mulutnya terpenuhi dengan tanah, barulah mereka menyesal. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan keutamaan majelis-majelis ilmu. Disebutkan di dalam hadis ini keutamaan majelis ilmu apa? Disebutkan dengan Riyadul Jannah. Kapan bisa minum nih? Ngomong terus. Bismillah, keburu dingin. Just minute. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Bisa minum. Maka di sini barakallahu fikum menjadi pendalilan juga bahwa majelis-majelis ilmu adalah tempat yang mulia. Di hadis disebutkan Riyadul Jannah. Ini adalah taman-taman surga. Maka di sana ada hadis yang lain, keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Maka tidaklah berkumpul seseorang di rumah-rumah Allah seperti sekarang ini, "illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa dzakarahumullah fi man indah wa haffathumul malaika." Empat keutamaan yang Allah berikan kepada majelis-majelis ilmu dari masjid-masjid ini yang ada padanya pengajar dan para penuntut ilmu setiap hari mengajar. Maka bagaimana tergambar seorang yang duduk di pondok pesantren ba'dal fajar belajar, membentuk halaqah seperti ini. Ba'dal zuhur mengajar dan belajar, membentuk halaqah seperti ini. Ba'dal asr belajar, mengajar, membentuk halaqah seperti ini. Apalagi ba'dal maghrib dan isya, membentuk halaqah-halaqah seperti ini. 5 kali dalam sehari membentuk halaqah seperti ini, kenikmatan yang besar. Karena satu saja menghadiri majelis ilmu, misalnya hanya sepekan sekali di masjid ini atau 1 bulan sekali, itu sudah kenikmatan yang besar mendapatkan 4 perkara. Maka bagaimana jika dalam kesehariannya dia mengajar, membentuk halaqah ilmu, maka orang ini mendapatkan kenikmatan yang mulia dari Allah Jalla wa'ala. 4 perkara disebutkan. Tidaklah berkumpul di dalam masjid di mana pengajar mengajar ilmu dan para penuntut ilmu mengabsorpsi ilmu dari gurunya. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan as-sakinah, happiness, kebahagiaan. Permasalahan sakinah, kebahagiaan, ya ibadallah. Di sana banyak orang mencari yang namanya kebahagiaan itu dan tersesat jalannya menjadi the wrong turn, salah jalan. Maka mereka memandang dengan persepsinya, dengan idiomnya, dengan perkiraannya, dengan imajinasinya, bahwa the happiness is the money. Bahwa kekayaan itu adalah sumber dari happiness. Maka kita sibuk mengumpulkan harta kekayaan, make money, the time is money, tidak ada waktu untuk ibadah. Maka ini ternyata bukan happiness. Di sana juga ada yang tersesat. Dipikirnya happiness adalah dengan popularity, popular. Maka akhirnya dia menjadi binatang Hollywood, misalnya, popular. Tidak ada yang kenal dengan artis ini. Dan tidak ada yang kenal dengan aktor ini. Popular. Namun ternyata mereka banyak yang mati karena overdosis. Menandakan bahwa the happiness is bukan dari popular. Not from money. Tidak, bukan dari uang. Kekayaan, popularitas bukan penyebab happiness. Ketenangan di dalam hati. Lalu apa ketenangan di dalam hati? Allah berfirman di Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah. Hanya dengan mengingat Allah. Dengan menuntut ilmu mengingat Allah. Dengan mengajar mengingat Allah. Dengan duduk di masjid menghadiri majelis-majelis mengingat Allah. Maka the happiness sakinah di dalam hati tenang. Itu karena berzikir kepada Allah. Mengingat Allah, makna berzikir bukan hanya sekedar subhanallah, subhanallah, bukan. Tetapi maknanya mengingat Allah. Dengan menuntut ilmu kalian, mengingat Allah. Karena disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Dan dengan mengajar seperti saya pun, mengingat Allah. Maka ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka tidaklah, kecuali ketenangan, happiness itu didapati dengan menuntut ilmu. Berzikir kepada Allah. Maka di dalam hadis tadi, dari empat kemuliaan yang menghadiri majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan kepada yang hadir di sini dari puluhan dan ratusan ikhwah, as-sakinah, ketentraman, happiness di dalam hati. Maka yang tadinya pusing karena tidak mempunyai uang untuk makan, maka dengan menghadiri majelis ilmu, Allah mudahkan rizkinya, menjadi tenang hatinya. Karena Allah berfirman, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Maknanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan solve from all the problems. Allah memberikan kemudahan-kemudahan dari problemanya. Dan dijanjikan wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki-rizki dari yang kita tidak mengetahuinya. Maka mereka orang-orang yang menuntut ilmu, keutamaan pertama diberikan happiness, as-sakinah, ketentraman, ketenangan, itu karena menghadiri majelis ilmu. Kedua, wa ghasiyat humur rahmah, Allah menurunkan rahmat kepada mereka sehingga mereka penuh dalam keadaan pertolongan Allah. Yang terlilit hutang, dikejar-kejar oleh debt collector yang bertato dan sebagainya, maka dia merasa gelisah, hadir di majelis ilmu, maka semua masalah akan diangkat oleh Allah. Maka yang ketiga, wahafat humul malaikah, di majelis-majelis ini yang kesat mata, kalau kita kesat mata melihat, maka para malaikat melindungi majelis-majelis ini. Wahafat humul malaikah, Allah mengutus para malaikat, sengaja diciptakan oleh Allah dari para malaikat untuk melindungi majelis-majelis ilm, untuk menghadiri majelis-majelis ilm dan mengagungkan majelis-majelis ilm seperti sekarang ini. Dan yang keempat, dan ini adalah puncak dari kenikmatan high enough, di mana Nabi menceritakan wa dzakarahumullah fi man indah, Allah akan menyebutnya Orang-orang yang hadir di majlis ini, di sisi Allah, di mana? Di langit. Karena Allah in the sky. Seperti Allah berfirman, Ar-Rahman alal ars istawa. Allah bersemayam di atas langitnya. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, Amin tu mangkit sama. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah in the sky, di atas langit? Maka Allah mengingat orang-orang yang hadir di majlis ini, wadzakarahumullahu fiman indah, bersama para malaikat-malaikatnya. Maka Allah menyebutkan si fulan yang hadir di sini, si fulan yang hadir di sini, dan bapak fulan yang hadir di sini, dan bapak fulan yang membantu dakwah di sini, dan bapak fulan yang membangun masjid ini, disebutkan oleh Allah di majlis, di mana majlis Allah dengan para malaikatnya di atas langit. Maka untuk lebih description lagi menjelaskan keutamaan yang keempat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, yang lebih description menjelaskan tentang keutamaan yang keempat ini. Disebutkan di dalam hadis, berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril, faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." Jika Allah mencintai seorang manusia karena banyak duduk di majelis ilmu, karena di hadis tadi keutamaan majelis ilmu apa? Allah mengingatnya dengan para malaikatnya. Seperti kita mengingat, mana si fulan? Mana si alan? Mana orang yang tadi sholat berjamaah dengan kita? Namun kita manusia, sesama kita mengingatkan di dunia. Namun Allah mengingatkan kepada para malaikatnya nama-nama dari orang-orang yang hadir di sini. Dan ini deskripsinya lebih jelas, hadis yang khusus diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Maknanya, maka Allah jika mencintai seseorang, dan seseorang ini diantaranya banyak duduk di majelis ilmu, baik sebagai pengajar ataupun yang belajar, maka Allah mencintainya. Jika Allah mencintai orang-orang yang hadir di majelis ini, maka Allah akan memanggil Jibril. Dikatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai si fulan karena dia hadir di majelis ilmu. Maka jika Allah menyebutkan si fulan yang mungkin hanya hadir dalam sepekan, karena majelis ilmunya didirikan satu pekan saja atau setiap bulan sekali, bisa jadi. Namun di sini bagaimana seorang pengajar yang mengajari murid-muridnya setiap hari, setiap selesai salat, ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, ba'dal isya, dan ba'dal fajr, maka Allah akan mengingatnya banyak dengan para malaikat-malaikatnya. Maka dikatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan karena menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu. Maka wahai Jibril, karena aku mencintai si fulan ini, maka kamu mencintainya. Perintah dari Allah kepada Jibril, agar Jibril mengikuti kecintaan Allah kepada orang ini. Dengan lafaz fahbibhu, cintailah dia. Maka Jibril makhluk Allah yang merupakan malaikat yang tidak pernah untuk memaksiati kepada Allah Jalla wa'ala. Di mana Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu dia tidak pernah berkhianat untuk menyelisihi perintah Allah, dan dia selalu akan mengatakan siap kepada Allah. Maka Jibril menerima perintah ini. Dan Jibril tidak cukup dengan itu, dia pun sebagai pemimpin para malaikat berinisiatif mengumandangkan rasa cintanya seperti kecintaan Allah kepada Jibril. Maka Jibril mengatakan, fayunadi Jibril ila ahli sama. Maka Jibril mengumumkan kepada malaikat penghuni langit semuanya, innallaha yuhibbu fulanan wa ana uhibbuhu fa ahibbuh. Maka Allah mencintai fulan karena dia hadir di majelis ilmu dan memerintahkan aku, Allah, untuk mencintai orang ini, maka kalian semua penduduk langit malaikat, cintailah orang ini. Maka orang ini yang hadir di majelis dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dan dicintai malaikat-malaikat di langit. Apakah setelah itu inah, cukup begitu saja? Tidak. Maka disebutkan di dalam hadis yang setelahnya, setelah dia dicintai oleh Allah dan Jibril dan malaikat di langit, lalu apa lagi? Lalu butuh kecintaan siapa lagi? Kalau Allah yang menciptakannya dan malaikat-malaikat, hamba-hamba Allah di langit yang mulia mencintai orang ini, butuh apa lagi dari kecintaan manusia? Apakah masih butuh dari kecintaan manusia? Jawabnya tidak. Namun Allah, Nabi pun menambahkan keutamaan di sini. Faju'ilal qabul fil ardh. Setelah dicintai oleh Allah dan Jibril dan seluruh penduduk langit dari malaikat, tidak cukup dengan itu. Apa? Dia eksis di mana? Di dunia. Kalau tadi dicintai oleh Allah yang ada di atas langit dan Jibril dan para malaikat, dia eksis di dunia. Maka tidak cukup dengan itu, Nabi mengatakan, summa ju'ilal qabul fil ard. Kemudian setelah itu Allah dan Rasul, Allah Jalla wa'ala, menjadikan dia itu diterima oleh manusia di muka bumi ini. Maka lihat, orang-orang yang berdakwah ikhlas kepada Allah, seorang alim ulama yang selalu mengajar di majelis ilm, maka Allah tinggikan derajatnya. Dicintai oleh seluruh manusia. Maka dihormati untuk mengisi di seluruh masjid-masjidnya. Dihormati dengan mungkin diberikan anak putrinya kepada dia. And this is true. Dan ini kenyataan. Mungkin hanya yang lain tersenyum karena mengetahui. Dan yang lain tidak tersenyum karena tidak mengetahui. Yang jelas, ju'ilal qabul fil ardh. Orang yang berdakwah kepada Allah secara ikhlas, yang membuat majelis-majelis ilmu itu, dijadikan qabul. Semua hati manusia menerimanya. Maka antum lihat dari ustaz-ustaz yang mengajari manusia kepada kebaikan yang ikhlas, seluruh manusia mencintainya. Berlomba-lomba manusia ngisi di masjid kami. Berlomba-lomba manusia silahkan istirahat di tempat kami. Berlomba-lomba manusia apa yang dibutuhkan wahai ustaz, kami akan membantunya untuk dakwah ini, bla bla bla. Maka inilah mungkin keutamaan karena sudah masuk 7/4 adzan Isya. Iya. Kalau iya adzan saja sudah selesai pelajaran, tidak apa-apa. Tidak mesti panjang, tapi yang penting sekarang nazalat sakinah, diturunkan oleh Allah happiness, alhamdulillah. Kemudian apa yang kedua tadi? Ghasiyatuhum rahmah. Allah merahmati yang hadir di sini. Ketiga apa tadi? Keutamaan majelis ilmu. Malaikat-malaikat semuanya berkumpul melindungi kita dan menghormati kita. Keempat apa? Diingat oleh Allah di majelis-majelis di langit. Si fulan yang mengajar di masjid Nurhani ini, dan si fulan yang membangun masjidnya, dan si fulan pengurus yang mengumumkan adanya pelajaran-pelajaran di sini, semuanya disebutkan oleh Allah dengan penuh penyebutan di antara malaikat. Dan tidak cukup dengan itu apa? Ju'ilal qabul fil ardh. Orang-orang di dunia semuanya menghormati para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Maka tidak ada yang membenci mereka kecuali orang-orang yang sakit hatinya. Maka mungkin itu yang ini yang bisa kita berikan pada ziarah di tempat saudara kita di Jeneponto. Maka insya Allah di waktu yang akan datang, saya menjanjikan akan datang di waktu yang mungkin lebih lama dari ini, insya Allah. Dan bukan saya sendiri mungkin datangnya, dengan orang lain, dengan istri misalnya dan sebagainya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika.